Kampung Hitam bersama New Merpati Bocah Musik Creation. Keputusan. Didi datang untuk menolong. Kamu jadi Superman buat aku, nolongin kayak.